Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman dimanapun berada, semoga hari ini dan seterusnya kita senantiasa mendapatkan kemudahan dalam beraktivitas dan keberkahan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Hidayat ingin mengupdate proses pembangunan pesantren Mira Ma'had Islam Rafiat yang alhamdulillah sejauh ini telah banyak sekali perkembangan, kemajuan dari sisi pembangunan spot-spot dari mulai ruang pembelajaran, ruang ibadah, masjid sampai dengan beberapa titik yang akan digunakan untuk beraktivitas termasuk dengan guest house. Kita akan update pada teman-teman dari mulai masjid yang tadinya kosong, baru cakar ayam, sekarang sudah mulai terlihat kekuatan dan kekokohan pondasi-pondasi yang kemarin saya lihat tadi, saya pantau sangat luar biasa. Teman-teman juga bisa lihat nanti sejauh mana pondasinya dikuatkan untuk mulai naik ke atas bangunan. Dan guest house juga telah selesai di 6 guest house. Demikian teman-teman yang bisa diupdate dari Pesantren Mira Ma'had Islam Rafiat Athyar, dan alhamdulillah kita lengkapi semua dokumen persyaratan administratif, jadi secara legal juga harus benar. Kemudian juga dari mulai keselamatan, protap dan teknis serta pembangunan kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan administratifnya benar, secara tata hukum juga benar, dan tentunya yang kita harapkan adalah selain bangunannya nyaman untuk kita bisa tinggali dan juga bisa kita lakukan aktivitas pendidikan, lebih penting diri dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita masih punya PR untuk menyelesaikan bangunan masjid dan asrama ya, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini pesan untuk kita semua. Wakaf kita semua, kita jaga, kita bangun, kita sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.